seperti sekarang. Dulu ku banyak hadapi rintangan, tapi tak pernah berputus asa berjuang dan berdoa. Sekarang hidupku sudah jauh berubah, aku tampan juga banyak uangnya. Maafkan yang dulu yang pernah singgah, semua indah pada waktunya. Babang sekarang memang udah tampan, babang sekarang jauh dari bayangan mereka, dan sisa masa tahanan harus mereka jalani